Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. قال الله جل وعلا في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ya ayuhal ahibbah, ma'asyar muslimin wal muslimat, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Fa insyaallah ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan yang telah kita mulai pada beberapa waktu yang lalu, yaitu tentang sebab-sebab penjagaan diri dari syaitan. Ikhwal fi din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara apa yang telah kita pelajari dan merupakan sebab seseorang mendapatkan penjagaan dan juga perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala yang maha menjaga, yang maha melindungi, adalah dengan senantiasa berusaha berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan juga dengan sunnah Nabi alaihi assalatu wassalam, dengan mempelajarinya, dengan memahaminya, dengan mentadaburinya, dengan mengamalkannya, kemudian dengan mendakwahkan dan menyemarakkan syiar-syiarnya, mewujudkan apa yang telah dia yakini di dalam hati, apa yang telah dia ikrarkan dengan lisannya, dengan segenap amalan anggota badan yang dia miliki. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Dengan mengamalkan apa yang telah dia pelajari daripada ilmu-ilmu yang bermanfaat. Karena hakikatnya ilmu adalah bukan apa yang dihafal. Karena sejatinya ilmu bukanlah yang diketahui dan sekedar ditulis di dalam buku tulis masing-masing. Akan tetapi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan, ilmu yang dipraktekkan, ilmu yang diwujudkan dalam keseharian dia, dalam kehidupan seorang hamba. Para ulama maka telah mengatakan, laisal ilmu mahufid, bukanlah ilmu itu yang dihafal, bukanlah ilmu yang bermanfaat itu adalah sekedar yang dihafal. Akan tetapi, walakinnal ilma ma nafa', akan tetapi yang namanya ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat. Yakni ilmu yang setelah dia pelajari, kemudian dia amalkan, dia ajarkan, dia dakwahkan, dia sampaikan dan sebarkan kepada orang yang lain. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Sehingga duduknya kita di sini dan di majalisul ilmi yang lain, di dalam halaqah-halaqah yang lain, bukan semata-mata dalam rangka untuk mendengarkan, akan tetapi menjadi batu loncatan, menjadi wasilah, menjadi sarana dan sebab kita mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi assalatu wassalam. Karena dengan itulah Allah Azza wa Jalla memberikan penjagaan kita daripada syaitan. Allah akan menjaga kita dari berbagai macam godaan, dari berbagai macam fitnah dan cobaan dari syaitan yang dihias dengan begitu indahnya, yang dengan dikemas demikian rapinya, yang akan menipu mata-mata manusia, yang akan mengecoh umat manusia. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan di dalam Al-Qur'anul Karim, dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-36 yang berbunyi wa may ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman, dan barang siapa yang berpaling, menjauh, enggan, menolak untuk berzikir kepada Allah yang Maha Rahman, untuk mengingat Allah yang Maha Penyayang, nuqayyid lahu syaitanan, maka akan kami biarkan setan bersamanya, fahuwa lahu qarin, menjadi teman dekatnya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka mudah-mudahan duduknya kita di sini dan di majalis ilm yang lain menjadi sebab kita mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan fillah barakallahu fikum, di antara apa yang telah kita pelajari juga dari sebab-sebab seorang mendapatkan penjagaan dari Allah Azza wa Jal adalah dengan meminta perlindungan kepadanya. Berta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terkhusus di dalam beberapa keadaan, dalam beberapa hal yang memang di situ diajarkan, dianjurkan dan ditekankan ya, oleh Rasul alaihi salatu wasallam untuk membaca ta'awudz. Di antara yang telah kita ketahui adalah Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kepada kita untuk berta'awudz ketika mengalami mimpi apa? Buruk ya. Ketika mengalami mimpi buruk ada 3 hal yang dianjurkan, diperintahkan oleh Nabi ya, ketika seorang muslim mengalami mimpi buruk ya, melihat kejadian-kejadian yang menakutkan, hal-hal yang menyeramkan ya, di dalam mimpinya ya. Nabi alaihi salatu wasalam memerintahkan 3 hal. Yang pertama adalah untuk meludah sebanyak ya, 3 kali ke arah kiri. Kemudian membaca ta'awudz sebanyak 3 kali. Kemudian berpindah atau merubah posisi tidurnya. Ini barakallahu fikum. Dia meludah, yakni mengeluarkan sedikit ludah dengan ujung lidahnya ke arah kiri 3 kali ya. Kemudian ta'awudz 3 kali, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Kemudian berpindah. Ya, ini berubah posisi. Berpindah posisi tidur. Kemudian keadaan yang kita juga disunnahkan untuk berta'awudz adalah ketika seseorang sedang mengalami marah. Ketika dalam kondisi yang emosi. Ketika amarah emosinya membara. Maka diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Yang mana Nabi telah mengingatkan bahwa marah itu adalah datangnya dari syaitan. Bara api yang dilemparkan oleh syaitan kepada hati-hati manusia. Ketika Nabi melewati ada seorang yang marah, maka Nabi mengatakan, saya mengetahui, saya tahu ada sebuah kalimat yang apabila dibaca oleh orang itu orang yang sedang marah, maka marahnya akan hilang, marahnya akan padam, marahnya akan sembuh. Yakni ketika orang yang marah mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, maka akan hilang marah yang sedang dia rasakan. Kemudian keadaan yang lain yang seseorang dianjurkan untuk membaca ta'awudz adalah ketika mendengar suara ya, gonggongan anjing atau ringkikan keledai pada malam hari. Ya. Karena Nabi alaihissalatu wassalam memerintahkan akan hal yang demikian. Idza sami'tum nubahal kilab wa nahika alhamir bil lail fata'awwadu billah fa innahunna yaraina ma la taraun. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, Idza sami'tum, jikalau kalian mendengar nubahal kilab, gonggongan anjing, wa nahiqal hamir, dan ringkikan keledai, billail, pada malam hari, fata'awwadhu billah, maka berta'awudlah, mintalah ya perlindungan kepada Allah, fa innahunna yaraina ma la taraun, karena mereka sedang melihat apa yang tidak kalian lihat. Nah. Dalam riwayat yang lain disebutkan fa innaha ra'at asyaitan, karena sesungguhnya mereka ya ra'at asyaitan, telah melihat syaitan. Nah, berbalik ketika yang didengar adalah suara ayam jantan berkokok, maka dianjurkan untuk berdoa, Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah, aku meminta keutamaan darimu, ya Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya. Mirip dengan doa ketika keluar daripada masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah, aku meminta keutamaan darimu. Kenapa? Karena berbeda. Ketika yang terdengar adalah suara anjing dan kemudian suara keledai pada malam hari, mereka melihat syaitan. Adapun ketika ayam jantan ini berkokok, maka yang dia lihat, yang mereka lihat adalah malaikat yang turun ke bumi. Maka diperintahkan untuk meminta keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antara sebab seseorang mendapatkan penjagaan dari Allah Tabaraka wa ta'ala adalah dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang hadisnya dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, baginda Nabi bersabda, la taj'alu buyutakum maqabira innasyaitana la yanfiru minal bait afa innasyaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Yang artinya, la taj'alu buyutakum maqabir, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Nabi melarang menjadikan rumah seperti apa? Kuburan. Maksudnya apa? Diterangkan, dilanjutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, fa inna syaitana yanfiru minal bait, sesungguhnya setan mereka akan lari dari rumah, tuqra'u fihi suratul Baqarah, yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Ya. Membaca Al-Baqarah. Dan umumnya adalah Al-Quran secara keseluruhan. Ya. Nah, hadis ini barakallahu fikum, pertama memberikan faedah kepada kita bahwa dianjurkan, ditekankan untuk sering membaca Al-Quran di rumah. Jangan menjadikan rumah seperti kuburan. Yakni kuburan di sana bukan tempat untuk membaca Al-Quran. Tapi membaca Al-Quran hendaknya dikerjakan di tempat yang lain. Di antaranya adalah di rumah yang kita tinggali. Supaya rumah kita ini terjaga dengan penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari hadis ini juga kita bisa mengetahui bahwa dilarang membaca Al-Quran di mana? Di kuburan. Ya. Dilarang membaca Al-Quran di kuburan. Ya. Sehingga kalau seandainya ada yang menanyakan apa dalil yang menunjukkan tentang tidak bolehnya membaca Al-Quran di kuburan, ada hadis ini. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Yakni Rasul alaihissalatu wassalam memerintahkan agar membedakan antara rumah dengan kuburan. Suruh dibedakan, jangan disamakan. Kemudian dalam penggalan hadis berikutnya, Nabi perintahkan agar membacakan ya Al-Quran di dalam rumah. Dikarenakan setan itu akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Nah, kalau seandainya Nabi alaihissalatu wassalam memerintahkan agar di rumah itu dibacakan Al-Quran, kemudian Nabi memerintahkan agar membedakan antara rumah dengan kuburan, berarti tidak boleh membaca Al-Quran di kuburan. Bukan tidak boleh membaca Al-Quran saja, tidak. Tapi pelaksanaan membaca Al-Quran di kuburan itu yang tidak apa boleh. Sehingga jangan kemudian dicampur adukan. Salafi atau Ahlus Sunnah itu melarang orang buat membaca Al-Quran. Siapa yang melarang? Ya. Bahkan diperintahkan, dianjurkan, dicontohkan oleh para pendahulu kita. Ya, bagaimana mereka membaca Al-Quran dengan giatnya. Terlebih ketika memasuki bulan apa? Ramadan. Ya. Mereka berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran. Ya. Yang tidak boleh itu adalah ketika meyakini bahwa membaca Al-Quran di kuburan itu lebih afdol dan lebih utama dibandingkan tempat yang lain. Nah, kemudian dia mengerjakan hal demikian. Ini enggak boleh. Ya. Membaca Al-Quran di kuburan, ini enggak boleh. Penempatan amal itu di kuburan, itu enggak boleh. Adapun syarau membaca Al-Quran, Masya Allah. Ya. Pahalanya besar. Satu huruf, berapa? 10 kebaikan. Nabi katakan, La aqulu alif lam mim harf. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alif harf, lam harf, mim harf. Tapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim apa? Satu huruf. Kemudian barakallahu fikum, dari Al-Qur'an ini di sana ada ayat-ayat, ada surat-surat yang dianjurkan untuk dibaca. Ditekankan untuk menjadi ya hal menjadi bacaan yang dibiasakan, yang dirutinkan dalam rangka mengharapkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi disebutkan ada surat apa? Al-Baqarah. Ada surat Al-Baqarah. Nabi telah menjelaskan dan menghabarkan bahwa rumah yang dibacakan pada surat Al-Baqarah, setan tidak mau masuk. Mereka akan lari tunggang langgang, mereka akan kabur sejauh-jauhnya, takut. Kemudian barakallahu fikum, di antara ayat yang ditekankan, dianjurkan untuk dibaca sesering mungkin ya, pada hal-hal atau pada waktu-waktu tertentu adalah ayat kursi. Ya, membaca ayat kursi. Surat Al-Baqarah ayat ke berapa? 255. Ya, insyaallah semuanya hafal. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm, sampai akhir. Ini nama ayat kursi. Dianjurkan untuk membaca ayat kursi. Di antaranya adalah ketika mau tidur. Ketika mapan tidur. Ketika sudah siap-siap tidur. Ketika sudah berbaring mau tidur. Mau memejamkan mata. Menyempatkan waktu beberapa saat. Untuk membaca ayat kursi. Apa utamanya? Barakallahu fikum. Kata Nabi alaihi assalatu wassalam dalam hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan hadisnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza awaita ila firasyika faqra ayatul kursi hatta takhtimal ayah." فَإِنَّكَ لَا يَزَالُ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ لَا يَقْرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحْ. Karena Nabi SAW, إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَشِكَ, kalau kamu telah bergegas ya, untuk menuju ke tempat tidurmu. Ini kalau dia sudah berbaring, bersiap untuk tidur. Ya, فَقْرَ آيَةَ الْكُرْسِ, maka bacalah ayat kursi. Jadi selain membaca bismika Allahumma amutu wa ahya, di sana ada doa lain. Ada ya, bacaan lain yang dianjurkan oleh baginda Rasul, yaitu membaca ayat kursi. Keutamanya apa kata beliau? Fa innaka la yazalu 'alaika minallahi hafid. Karena dengan membaca ayat kursi, Allah akan senantiasa menjagamu. La yaqrabannaka syaitan. Setan tidak akan mendekat kepadamu hatta tusbih. Sampai kamu masuk waktu pagi. Jadi ketika malam barakallahu fikum, orang yang mau tidur membaca ayat kursi, maka dia berhak untuk mendapatkan penjagaan. Dia akan dilindungi, setan tidak akan berani mendekat sampai dia bangun di waktu pagi. Ini barakallahu fikum. Jadi walaupun bacaannya adalah bacaan yang ringan, ya sudah menjadi ya, sebuah ayat yang insya Allah dihafal, ayat yang masyhur, namun ternyata dengan kandungan yang ada atas izin Allah Subhanahu wa taala ya, menjadi sebab seseorang dijaga ya, dilindungi ya, tidak didekati, tidak diganggu, tidak digoda ya, oleh asy-syaitonir rajim. Jadi ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian di antara ayat yang dianjurkan untuk dibaca adalah membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Apa bunyinya? Amanar rasulu bima unzila ilaika mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Ya, kalau ini relatif agak panjang. Kalau belum hafal, ya barangkali bisa dengan membuka mushaf. Ya. Atau kalau misalnya ada catatan kecil ya, bitokoh, kartu, ya, kertas, sesuai kertas dibaca, ya, mungkin bisa menjadi ya, sarana yang membantu untuk membaca ayat tersebut. Apa ya keuntungannya atau apa keutamaannya? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a bil ayatain min akhir suratil baqarah fi lailatin kafatah. Ya. Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada suatu malam, kafatah, maka dua ayat itu telah mencukupi untuknya. Ya. Yani dua ayat ini menjadi sebab penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, ya, maka kafatah, ya, itu cukup untuknya, ya, cukup baginya, ya, ya, untuk mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barakallahu fikum, ya, di antara ayat pendek yang bisa untuk dibaca oleh kita adalah membaca surat Al-Ikhlas dan membaca surat Al-Mu'awwidhatain. Ya qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq sampai akhir. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas sampai akhir apa? Surat. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW dari sahabat Abdullah bin Khubayb. Diriwayatkan Imam Tirmidzi rahimahullahu taala bahwa Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, Qul huwallahu ahad wal muawwidzatain hina tumsi wa hina tusbihu thalath marrat takfika min kulli syai. Qul, katakanlah, bacalah Qul huwallahu ahad wal muawwidzatain dan bacalah surat An-Nas kemudian Al-Falaq hina tusbihu wa hina tumsi, ketika kamu masuk waktu pagi dan ketika kamu waktu sore, tiga kali, takfika min kulli syai, maka itu mencukupimu dari segala sesuatu. Baca surat ini barakallahu fikum, ketika pagi dan ketika apa? Sore. Insyaallah mudah. Karena semua dari kita biidznillah sudah hafal. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, disusul dengan dua surat pendek berikutnya, Al-Falaq dan berapa? Dan surat An-Nas, tiga kali. Sebanyak berapa? Tiga kali. Kata Nabi, takfika min kulli syai', itu mencukupi dari segala sesuatu. Nah, ikhwan fil din, barakallahu fikum. Kemudian di antara sebab seseorang mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala adalah kasratu dzikrillah, memperbanyak untuk berzikir, memperbanyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, memperbanyak untuk ingat, eling kepada Allah Azza wa Jalla dengan berbagai macam zikir yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi assalatu wassalam. Karena sejatinya barakallahu fikum, karena sejatinya zikir itu adalah seperti benteng. Seperti apa? Benteng. Makanya kemudian kita mendapati ada buku namanya Hisnul Muslim. Pernah doa-doa yang dihafal oleh anak-anak kita itu, yang bukunya kecil, itu namanya Hisnul Muslim. Artinya apa? Benteng seorang Muslim. Isinya apa? Zikir. Karena zikir itu memang benteng. Zikir itu adalah perisai, tameng, yang dapat untuk menjaga seseorang dari gangguan dan godaan syaitan. Nabi SAW bersabda dalam hadis dari sahabat Al-Harith Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, yang hadisnya dikeluarkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu taala, wa amurukum an tadhkurullaha fa inna mathala dhalika kamathali rajulin kharaja al-aduwwu min ithrihi sira'an hatta idza ata ala husnin أو حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Nabi mengatakan, وَأَمُرُكُمْ أَنْ تَذْكُرُ اللَّهَ, dan aku perintahkan kepada kalian wahai umat manusia, wahai kaum mukminin, baik yang laki ataupun yang perempuan, yang kecil ataupun yang besar, yang tua ataupun yang muda, أَنْ تَذْكُرُ اللَّهَ, agar banyak berzikir. Zikir banyak, Subhanallah termasuk apa? Zikir Alhamdulillah termasuk. Zikir Allahu Akbar termasuk. Zikir Tahlil termasuk. Zikir. Dan banyak zikir-zikir yang ada. Kalau dibuka buku-buku zikir, banyak. Nabi perintahkan, dan aku perintahkan kalian untuk berbanyak zikir, untuk memperbanyak ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Beliau katakan, fa inna mathala dzalika, karena sesungguhnya perumpamaan hal itu, itu perumpamaan orang yang berzikir, kama tali rajulin, seperti seorang laki-laki, kharajal adu min ithrih, yang dikejar oleh musuh di belakangnya, siraan, berlari begitu cepat, hatta idza ata ala hisni hasin, sampai kemudian seorang laki-laki ini masuk ke dalam benteng yang kokoh, benteng yang kuat, benteng yang tinggi, ya, fa ahraza nafsahu minhum, maka kemudian dia bisa untuk menjaga dirinya dan menyelamatkan dirinya dari kejaran apa? Musuh. Fakadzalika, maka demikian juga al abdu la yahrizu nafsah, seorang hamba tidak akan bisa menjaga dirinya dan menyelamatkan dirinya minasyaitan, dari gawan syaitan, illa bizikrillah, kecuali dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibaratnya barakallahu fikum, orang yang berzikir ini, ya, orang yang sedang berzikir ini, dia sedang memperkokoh benteng dirinya dia. Semakin banyak zikir yang dia lakukan, semakin sering dia berzikir mengingat Allah Azza wa Jal, maka benteng dia makin kuat, semakin susah setan datang, semakin susah, sulit, ya, setan untuk menggoda, untuk mengganggu dia. Sebaliknya, semakin sedikit dan semakin jarang atau bahkan tidak pernah seseorang mukmin ini berzikir kepada Allah Azza wa Jal, maka semakin, ya, semakin lemah, ya, kemudian semakin rentan, ya, benteng ini untuk dihancurkan oleh syaitan, sehingga dengan mudahnya syaitan akan membawa dia kepada jalan kebinasaan. Nah, barakallahu fiikum, banyak sekali zikir, ya, ya. Bahkan ketika barakallahu fiikum, ya, ketika safar saja, misalnya kendaraan dari mulai keluar rumah, kemudian sampai kemudian naik kendaraan, kemudian sampai dia safar, kemudian ketika ditanjakan, ketika diturunan, ya, banyak sekali sebenarnya zikir yang bisa dilakukan. Seperti kita misal barakallahu fikum ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi sore hari dari tadi berangkat dari rumah menuju ke masjid sini pun juga sebenarnya banyak zikir yang bisa dibaca. Ya. Misal barakallahu fikum keluar dari mana? Rumah, ada doa. Ya, bismillah. Zikir bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Ya. Kemudian doa keluar rumah. Kemudian doa yang lain. Allahumma inni a'udzubika min an adhilla aw dhalla. Ya. Aw azila aw zalla. Ya. Aw adlima aw udlama. Au ajhala au ishala alayya. Zikir. Naik kendaraan. Ada doanya. Nah. Kemudian di jalan. Menemui sesuatu. Ya, yang mengagetkan. Ya. Kemudian sampai di sini. Ya, meletakkan kendaraannya. Masuk ke masjid. Juga banyak, ada apa? Zikirnya. Banyak barakallahu fikum. Ya. Nanti kita pulang. Juga sama. Keluar masjid ada. Zikirnya, naik kendaraan juga ada zikirnya, sampai ke rumah, ya, buka apa, masuk rumah ada zikirnya, ya, di antara baca apa, bismillah, kemudian mengucapkan salam, ya. Nanti kita akan bahas bismillah itu walaupun pendek sekali, ya, baca bismillah, ternyata masya Allah, ya, kandungan dan manfaat yang akan didapat oleh seorang mukmin ketika membaca doa itu. Ya. Di antaranya barakallahu fiikum wa fiddin, ya, sebab, ya, untuk mendapatkan penjagaan berzikir, di antara zikir yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam adalah dengan membaca apa? Basmalah. Ya. Dengan membaca basmalah. Ya. Misalnya, ya, ketika masuk rumah, kita dianjurkan untuk baca bismillah, ya. Buka pintu, celak-celak, ya, bismillah, baru apa? Masuk, baru kemudian salam. Kalau ada orang di rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau misalnya rumahnya kosong, assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Ya. Keselamatan atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang saleh. Nah. Dah, baca bismillah. Apa faedahnya kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, idza dakhala ar-rajulu baitahu فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ Nabi alaihi salatu wasalam, apabila seorang laki-laki masuk ke dalam rumahnya, ya, kemudian dia membaca basmalah, ya, kemudian dia berzikir ketika masuk, yaitu membaca basmalah ketika masuk, ya, dan ketika dia makan, ya, ya, sampai rumah, buka pintu, bismillah, kemudian ya, dia makan bersama keluarganya. Ketika mau makan, dia juga sebelum makan baca apa? Bismillah. Apa kata Nabi alaihissalatu wassalam? Qala syaitan. Maka setan di antara mereka akan mengatakan, La mabita lakum wala asya. Wahai sekalian setan, kalian tidak mendapatkan tempat nginep dan kalian tidak dapat makan malam. Itu kalau pemilik rumah ketika masuknya baca bismillah, ketika makan baca bismillah. Setan enggak bisa ikut nginep di situ, enggak bisa ikut tinggal di rumah tersebut, dan juga enggak bisa ikut makan. Sebaliknya kata Nabi sallallahu wasallam, wa idza dakhala falam yadhkurilla 'inda dukhulihi. Namun kalau seorang laki-laki masuk dalam rumah, dia tidak berzikir, tidak baca basmalah, ya. Qala syaitan, syaitan akan mengatakan kepada teman-temannya, adraktumul mabit, kalian dapat tempat untuk menginap. Kemudian kata Nabi, wa idza lam yadhkurilla 'inda ta'amihi, dan ketika makan dia tidak baca bismillah juga, maka setan akan mengatakan di antara mereka, adraktumul mabita wal 'asya, kalian dapat tempat nginap dan kalian dapat makan malam. Jadi walaupun bismillah itu cuma dua kata, bismi sama apa? Allah, ya, bismillah. Ringan sekali, satu detik mengucapkannya atau dua detik bismillah. Ini ternyata khasiatnya besar. Menghalangi setan masuk ke dalam rumah, ikut beristirahat bersama dengan tuan rumahnya. Ya. Kemudian kalau makan baca bismillah, setan yang enggak bisa ikut makan. Ini barakallahu fikum. Nah, ini beberapa zikir, ya, yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, ya, membaca basmalah. Baik, barakallahu fikum, karena sudah masuk waktu azan, waktu isya, maka insyaallah kita cukupkan dulu sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.